الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى أن بعد. النواسب كم يا أخنا؟ أبو زبية. انقسم إلى قسمين وهما وإدمار أن انقسم إلى كم يا أخوانا إدمار أن disembunyikannya an itu terbagi jadi berapa? Itu indah ya Fana? Apa Ali? Fadilah? Nah, jawazan dan wujuban. Taib ala nastamir. Qala rahimahullah fal awwalu arba'atun. Yang pertama ada empat. Yang dimaksud yang pertama apa ya Pak Usman? Menasabkan dengan sendirinya. Nah, kismun yansibu binafsihi ada empat alat. Ahaduha an. Yang pertama adalah an. Inilah yang disepakati semua ahli nahwu menasabkan dengan sendirinya. Dengan syarat in lam tusbak bi ilmin wala dhannin, jika tidak didahului dengan lafaz ilmin atau yang semakna, dan tidak pula dengan dhannin, mengetahui atau yakin dan menyangka. Nahwu yuridullahu ayyu khaffifa ankum. Allah Subhanahu wa taala menginginkan meringankan dari kalian. Syaitnya mana ya akhana? An yukhaffifa. Yukhaffifa rafa' nasab jazm. Kenapa? Nah, karena nasabnya. Baik. Kenapa dengan fathah? Sahihul akhir. Wa antasumu khairun lakum. Puasa kalian adalah lebih baik bagi kalian. Syaitnya mana ya, Pak Nabila? Bapak nasab jazm. Kenapa? Didahului an. Karena nasabnya? Kenapa? Jangan dengar talim. Asunun karena astagfirullah. Yang mendakar salim itu isim. Iya. Tanda rupanya dengan wawu, nasabnya dengan ya. Apa? Af'alul khamsah atau amsilatul khamsah. Nah. Qala fa'in subiqat bi ilmin. Jika an, jadi subiqat, ini majhul, butuh naibul fa'il. Naibul fa'ilnya dhamir mustatir jawazan ia, kembali kepada an. Jika lafad atau huruf an itu didahului dengan ilmin, contohnya alima an sayakunu fahiya mukhaffafatun minasakilah, maka dia mukhaffafah, diringankan dari yang sakilah, yaitu anna. Anna saudara siapa? Mbak Azam? Anna. Yo, saudaranya sing barep dhewe. Saudaranya Inna. Nah. Baik, saudaranya Inna menasabkan isim dan merobakkan khobar. Jadi kalau an kemasukan didahului oleh alima, maka dia bukan an penasab, tapi apa? Mukhaffafah min ats-tsaqilah. Diringankan dari yang berat. Artinya asalnya dia adalah anna. Menasabkan isim, merafakan khobar. Lalu mana isimnya? Wasmuha domiru sya'ni mahdubun. Isimnya an itu domir sya'an yang mahdub. Wal fi'lu marfu'un wa huwa wa fa'iluhu khobaruha. Fi'ilnya marfu', dia dan fa'ilnya menjadi khobar anna yang mukhaffafah tadi. Kama taqaddama fi babin nawasih. Sebagaimana telah berlalu di dalam bab nawasih. Berarti kalau ditanya, saya kunu ya Aba Azam, rofa, nasab atau jazm? Saya kunu. Ya. Ya rofa. Kenapa rofa ada an kok rofa? Karena annya didahului dengan alima. Dia apa? Mukhaffafah min ats-tsaqilah. Jadi alima annahu sayakunu. Itu takdirnya ya. Jadi setelah an itu ada isimnya yang mahdhuf. Dhamir sya'an yang mahdhuf. Nah. Nanti akan datang dalam syarat. Wa in subiqat bi dhannin fawajhani. Jika an didahului dengan dhannin, maka ada dua sisi. Dhannin di sini tidak lafadznya ya. Tidak mesti harus yang lafadz pakai dhann. Yang semakna dengannya boleh. Contohnya, wahasibu alla takuna fitnatun. Dan mereka menyangka tidak akan terjadi fitnah. Di sini contoh yang beramal ya, anla. Sebenarnya di sini anla. Jadi alla itu artinya apa? Anla. Nah. Qur'a fi sab'ati bin nasbi war raf'i. Dibaca dalam qiraah yang 7 dengan nasab anla takuna dan anla takunu. Kalau dibaca anla takuna berarti apa? An-nya beramal. Kalau dibaca an la takunu, an-nya apa? Apa Raihan? Mukhaffafah min ats-tsaqilah. Nah. Kalau didahului dengan ilmin, mukhaffafah min ats-tsaqilah pasti. Kalau didahului dengan dhonin ada dua. Boleh. Mukhaffafah boleh. Naam. An masdariyah. Syarah ikra ya kana. Wa Sofia. Ahaduha. An. Wa sukuni. Ummul. Dan ahbab tu atofnya ke dohirotan dari tak malu dohirotan wa tak malu mutmarotan. Roba. Bari'a. Mabniya. Allan. Ucapan beliau ahaduha an, salah satunya adalah an. yaitu an masdariyah dengan di fathah hamzahnya dan di sukun nun. An, bukan in, bukan anna, bukan inna. An masdariyah itu apa? Dinamakan masdariyah kenapa ya Pak Sofia? Menjadikan fi'il setelahnya bisa ditakwil ke masdar. Itu namanya masdariyah, harus masdariyah. Dan dia adalah induk dalam bab ini. Dalam bab nawasib, an masdariyah itu induknya. Kenapa dikatakan induknya? Karena dia bisa beramal baik zahiratan ataupun mutmarotan, tampak ada bentuknya ataukah disembunyikan. Ya, zahiratan wa mutmarotan. Zahiratan contohnya a'jabani antakuma, telah mengagumkanku engkau berdiri. Apa takdirnya ini ya Khona? Apa Luqman? A'jabani qiyamuka. Ahsan. A'jabani qiyamuka. An dan fi'ilnya berarti kedudukannya sebagai apa? Fa'il. Wa ahbabtu antakuma. Aku suka kamu berdiri. Takdirnya? Apa alif? Nah, sebagai apa? Maf'ul bih nasab. Ahbabtu qiyamaka. Wa farihtu bi antakuma, aku senang kamu berdiri. Akhirnya farihtu qiyam ya. Bi ada bi-nya. Bi qiyamika. Naam, bi qiyamika. Ini contoh rofa qiyamuka fa'il. Qiyamaka maf'ul bih, yang ketiga bi qiyamika majrur. Ini contoh yang annya beramal zahiratan, ya, tampak. Dan juga mutmarotan, sebagaimana akan datang. Mutmarotan itu setelah apa saja? Nah, setelah lain yang empat itu ya, setelah lamukai, lamul juhud, hatta, dan seterusnya. Dan dia... Hiya siapa? Hiya ini siapa ya Afana? Bala Usman? Hiya An. Nah, An itu. Dan dia yaitu An menasabkan fi'il mudhari' yang mu'rab secara lafaz dan fi'il mudhari' yang mabni secara kedudukan. Jadi kalau ada fi'il mudhari' itu mu'rab, kapan mudhari' itu mu'rab ya Afana Baisa? Ketika bersambung. Ketika tidak bersambung dengan nun taukid, sakilah khafifah yang secara langsung dan nun niswah. Itu yang mu'rab. Kalau yang mabni, ketika bersambung dengan nun taukid, sakilah dan nun taukid khafifah. Contohnya mudhari' mu'rab. Kemasukan an. Apa Nabila? Antasumu khairun lakum. Contoh yang mudmar, mudoreknya mabni. Saya ingin, saya senang kali mereka perempuan rajin. Uhibbu an yajtahidna. Nah. Tapi yajtahidna di sini rafa, nasab atau jazm ya Aba Azam? Mabniun ala sukun fi mahalli nasbin. Paham ya? Jadi mudhari menasabkan mudhari yang mu'rab secara lafdzon. Misalkan tadi apa? Yajtahidu Muhammadun yuridu an yajtahida. Fathah kelihatan. Contoh yang mabni uridu atau yuridu an yajtahidna. Tetap dia yajtahidna. Makanya dikatakan apa? Mahallan. Nanti cara mengi'rabnya yajtahidna fi'lun mudhari'un mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin. Nah, kalau kemasukan fa. Samir ya ba. Raihan ikra. Nama masdariyatun. Nama masdariyatan. Sumiat masdariyatin. Kenapa masdariyatin? Sebagai apa masdariyatan? Yang benar masdariyatan. Kenapa? Sumiat itu fi'il ma'lum atau majhul? Sumiat. Itu awalnya di kasrah sebelum akhir. Itu apa fi'il majhul? Mana nih bu fa'ilnya? Jawazan takfiruhu. Iya. Kembali ke an. Masdariyatan. Maf'ul bi. Karena sama yusami butuh dua maf'ul. Ingat kalau ada fi'il butuh dua maf'ul bi majhulkan, maka maf'ul bi pertama menjadi naibul fa'il, maf'ul bi kedua tetap nasab sebagai maf'ul. Summiyat masdariyatan tasbiku kafnya bukan domir. Jangan berhenti di mab ba'daha. Takdiru. Terus. Takdiru. Dinamakan an itu masdariyatan, dinamakan an masdariyah, an itu dinamakan dengan masdariyah. Kenapa? Karena dia melebur apa yang setelahnya menjadi masdar. Ya, an yajtahida jadi ijtihaduk, an yakuma atau antakum menjadi qiyamuk masdar. Imma masdarnya itu marfu. Seperti contoh yang pertama. Yang dimaksud contoh yang pertama mana ya, Bang Sofia? Ajabani an takuma. Nah, itu marfu nanti. Masdarnya itu. Dan juga contoh musannif. Antasumu khairun lakum. Takdirnya a'jabani antakuma jadi a'jabani qiyamuka fa'il. Antasumu khairun lakum, saumukum khairun lakum. Saumukum sebagai apa? Rafa'nya ya Pak Lukman. Mubtada. Nah. Yang kedua atau mansub. masdarnya itu mansub. Seperti contoh yang kedua. Dan contoh musannif. Contoh yang kedua yang mana ya Pak Alif? Ahbabtu. Contoh musannif? Yuridullahu an yukhaffifa ankum dalmatan. Takdirnya ahbabtu antakuma jadi ahbabtu qiyamaka maful bih. Yuridullahu an yukhaffifa ankum khaffafa yukhaffifu maksudnya takhfif. Yuridullahu at-takhfifa ankum. Ataukah majrur yang ketiga? Masdarnya itu majrur. Seperti contoh yang ketiga, yang mana ya, Pak Abdillah? Fariktum bi antakuma. Nah, takdirnya wa takdir fariktu bi qiyamika. Fa'an fi hadil amsilah, an pada semua contoh-contoh ini adalah masdariyah. Ya, seluruhnya adalah masdariyah. Kenapa? Karena tidak didahului dengan ilmin dan tidak pula dengan dhonnin. Tanbihun. Ikra. Ulima min summiyat tatbiku musbaka fil masdari wal masdaru fa'ala hada a'jabani antakuma wal masdarul mu'awwalu Takdiru. Nah, tanbihun peringatan. Ulima min qawli diketahui dari ucapanku. Wasumiyat masdariyatan li'anna tasbiku ma ba'daha bi masdarin. Dan dinamakan an itu masdariyah karena dia melebur apa yang setelahnya dengan menjadi masdar. Yaitu ketahui dari situ apa? Bahwasanya yang cetakan lama juga Mas Musbak atau Mas Buk ya? Oke, wau enggak? Nyantung. Musbak. Nah, bahwasanya kata yang dilebur dan menjadi masdar adalah fi'il itu sendiri. Bukan an dan fi'il. Jadi yang dirubah jadi masdar itu adalah apa? Fi'il itu sendiri. Bukan an dan fi'ilnya. Maka berdasarkan hal ini, kamu katakan dalam i'rab contoh. A'jabani antakuma masdar mu'awal dari fi'il yang dilebur dengan an dan fa'il. Dengan an adalah fa'il. Masdar mu'awal dari fi'il yang dilebur dengan an adalah fa'il. Takdirnya a'jabani qiyamuka. Nah. Jadi i'rabnya begitu. Wal masdarul mu'awwalu minal fi'lil masbuki bi'an fa'ilun. Kalau yang nasab berarti masdarul mu'awwalu minal fi'lil masbuki bi'an maf'ulun bih. Mansubun. Apa yang khafad ya majrurun begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nastawi bi hadza barakallahu. Ada iskal mungkin? Yaktubunan. Yaktubunan. Allah alam. Yaktubunan. Sekarang nunnya cuma satu ya. Kalau nunnya takilah, yaktubun. Yaktubun. Yaktubun. Allah alam. Alhamdulillah insyaAllah. Baik. Fadl. Kurang pas kayaknya.